Berkaitan dengan haid ini pula, para ulama rahimahumullah menjelaskan bentuk atau jenis darah selain haid yang keluar dari wanita adalah nifas. Itu ketika seorang wanita melahirkan anak telah keluar janin dari rahimnya. Nifas ini di kalangan ulama juga diperselisihkan tentang batasannya. Ada kalangan mereka menyebutkan batasannya adalah 2 bulan selamanya nifas. Demikian pendapat Imam Malik Ibn Anas rahimahullah. Ada pula di sebagian ulama menyebutkan batasan nifas adalah 40 hari. Dan ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Dan tentunya masih ada beberapa pendapat lain, tetapi ini yang ma'ruf di kalangan ulama. Adapun sucinya masa nifas ketika darah itu berhenti, tidak lagi keluar darinya, yang merupakan sisa-sisa telah hilang. Ada beberapa darah yang menempel di rahimnya selama 9 bulan dan lebihnya wanita hamil, tentunya ada sedikit banyak darah tersisa di rahimnya. Nah, dibersihkan rahim itu dengan keluar darah tersebut melalui darah nifas. Oke, ulama sebutkan bahwa nifas ini hikmah Allah berikan kepada makhluknya yang wanita, proses pengembalian rahim ke posisi semula, serta pada keadaan semula. Karena semula dia tentunya kecil, memekar karena janin yang dikandungnya, dan posisinya ketika lahir juga turun. Nah, pengembalian proses pengembalian rahim ke posisi semula, terjadilah nifas keluar darah dari si wanita. Kemudian begitu darah itu berhenti, suci wanita itu dari nifasnya. Adapun mandi dari nifas sama seperti mandi dari janabah. Disebutkan oleh Imam Al-Qadhi Abu Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, 2 darah ini, darah haid dan darah nifas, ada 11 hukum yang berkaitan dengannya. Yang pertama, kewajiban sholat gugur dari keduanya, dari orang yang nifas maupun haid. Yang kedua, sahnya sholat. Artinya kalau dia lakukan sholat maka tidak sah, gugur sahnya sholat karena nifas dan haid. Demikian pula yang ketiga, kewajiban puasa atau amalan puasa ini gugur dari wanita ketika haid juga ketika nifas, tetapi kewajibannya tidak gugur, sehingga wajib untuk keduanya qadha yang setelah suci. Beda dengan sholat, tidak ada kodoknya. Tapi puasa hanya amalannya yang gugur ketika orang itu haid dan nifas. Begitu dia suci, maka dia berkewajiban untuk kodok. Membayar puasa yang dia tinggalkan hari-hari haidnya atau nifasnya. Yang keempat, tentang jima. Diharamkan bagi seorang suami untuk jima dengan istrinya yang sedang haid atau nifas. Yang berikutnya, al-iddah. Masa iddah, kemudian tawaf, karena termasuk tawaf bid'ah, ketika seorang suami menceraikan istrinya, mentang istrinya dalam keadaan haid, atau dalam keadaan nifas. Ini tawaf yang bid'ah. Jadi perselisihan di kalangan fuqaha, apakah terhitung talaknya ataukah tidak. Tentang talak itu sendiri jauh dari sunnah. Tidak demikian talak yang diajarkan di dalam sunnah. Talak yang sunnah, ditalak istri itu ketika di dalam keadaan suci dan belum dia jimai. Dalam keadaan istrinya suci, bersih, dan belum dia kumpuli sebagai istri. Di situ kalau dia mau mentalak, ditalak istrinya. Adapun dalam keadaan haid atau nifas, ini tolak bid'ah. Demikian pula tolak ala filah. Juga, atau maaf, tolak filah. Tentang nafsul mushaf, menyentuh Quran ke mushaf. Ini juga terlarang, dan itu yang lebih rajih insyaAllah. Karena sabda Rasulullah SAW, Allah yang mazaha dan mushaf inna fahir. Agar tidak menyentuh mushaf ini kecuali orang yang dalam keadaan suci. Dan haid serta nifas tidak dalam keadaan suci. Kemudian juga masuk masjid ala khilaf di kalangan ulama. Ini diperselisihkan. Juga yang ke-10, i'tikaf di masjid. Yang terakhir, qira'atul Qur'an. Membaca Qur'an. Ini bentuk sifat jarak yang kedua. Yang ketiga, ulama sebutkan dari wanita, jarak yang bukan sebagai kebiasaannya, bukan adat tiap bulan datang kepadanya, bukan haid, bukan pula sebagai ciptaan atau bawaan si wanita. Cara ini keluar disebabkan karena pembuluh darah yang pecah sehingga keluar darahnya. Darah ini diterangkan oleh para fuqaha sifatnya merah, cair tentunya, cair merah dan tidak akan berhenti secara kebiasaannya yang sering terjadi. Kalau ini terlapaki pada seorang wanita, darahnya tidak akan berhenti kecuali setelah sembuh. Setelah bisa berhenti atau selesai pembuluh darah yang pecah tersebut. Maka hukumnya darah semacam ini si wanita suci. Tahirah. Dia dalam keadaan suci. Tidak menghalanginya sholat, juga puasa, dan ini dengan ijma' kesepakatan para ulama didukung tentunya oleh ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Selama itu ma'ruf, cara istihadah atau hir, dan bukan darah haid. Karena tentunya beda. Darah haid, darah kotor, seperti Allah sebutkan, kul huwa aja. Dia bersifat kekental-kentalan, kehitam-hitaman, dan agak bau, aromanya tidak jelas. Ini darah haid. Adapun yang ketiga ini, darah seperti darah biasa, merah dan cair. Ini tidak menghalangi wanita, maka tidak boleh dia meninggalkan sholat. Demikian pula puasa, tetap dia wajib untuk sholat dan puasa. Diriwayatkan oleh Imam Malik dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, qalat Fatimah bintu Abi Quraisy. Fatimah bintu Abi Quraisy radhiyallahu taala anha, ia berkata, ya Rasulullah, innila athur apa ada sholat. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak suci. Apakah aku tinggalkan sholat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama dhalika irqun wa laysa bil haidh. Yang kamu alami itu bukan haid, bukan menstruasi, melainkan irq, pembuluh darah yang pecah, keluar darahnya. Idza asfalat al haidha qabla al salat fa idza jaa qadruha fasili an kitab wa salli. Maka kalau masa haidmu datang, tinggalkan sholat, jangan kamu sholat, jangan puasa sebatas hari yang biasa kamu alami, biasanya haid 7 hari, 6 hari, untuk setiap wanita lebih tahu tentang kondisinya. Selama hari-hari tersebut, yang itu masa haid seperti biasanya, jangan kamu sholat, jangan puasa. Kalau sudah melalui waktu ini, tetapi terus keluar darah, bersihkan kibdan, bersihkan darah darimu, wasalli, dan tetaplah kamu sholat. Diriwayatkan pula dari Uqbah bin Amir dan Makrul Asy-Syafi'i rahimahumullah, anna al-haid taghtasil wa tatawadda inda kulli waqti salat, bahwa orang yang mustahadhah, ia mandi kemudian wudu di setiap salat. Ia datang waktu salatnya, hendaklah dia wudu dan membersihkan tempat keluarnya darah. Dan permasalahan ini bahwa wanita yang haid, wanita yang nifas, tidak sholat, tidak puasa, ini kesepakatan para ulama Islam, ijma. Tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang sesat dalam masalah ini kecuali kelompok Khawarij. Kecuali kelompok Khawarij yang berpendapat bahwa wanita haid tetap berkewajiban sholat. Mereka berpegangan dengan ini. La yaqbalullah salatal haid illa bitibar. Allah tidak akan terima sholat wanita haid kecuali dengan timar, dengan kerudung penutup kepalanya. Kata mereka, ini menunjukkan bahwa wanita haid itu tetap berkewajiban sholat. Karena Rasulullah sebutkan Allah tidak akan terima sholatnya kecuali dia menggunakan rudung Artinya kalau dia berkerudung menutupi kepalanya, kain yang menutupi kepalanya tetap berkewajiban sholat. Ancamannya tidak Allah terima sholatnya karena dia tidak menutupi kepalanya. Itu pegangan mereka. Dan para ulama membantah apa yang dipahami oleh kaum Khawarij bahwasanya haid yang Rasulullah sebutkan dalam hadis tersebut yang dimaksud adalah baligh, wanita yang baligh. Tidak baligh, tidak Allah terima sholat wanita haid, maknanya tidak Allah terima sholat wanita yang sudah baligh kecuali dengan imar, dengan kain tudung penutup kepalanya. Kenapa disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wanita baligh itu dengan nama haid atau wanita haid? Kata para ulama, karena itu patokan. Hampir mayoritas keseluruhan wanita ukuran dia itu sudah baligh adalah haid. Kalau sudah haid, berarti dia sudah wanita baligh, sudah dewasa, berkewajiban untuk sholat, puasa, dan kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya, karena dia sudah baligh. Makanya dijadikan ukuran oleh Rasulullah SAW sebagai wanita yang baligh, haidnya. Bukan berarti wanita yang sejak haid berkewajiban sholat. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya memahami ayat-ayat Quran dan hadis Rasulullah SAW dengan kemahaman, dengan pemahaman sama persoalan. Kalau tidak, setakwa umat, setak. Tidak punya pegangan. Apa comot ayat, apa pegang hadis, kita akan semuanya sendiri. Bagaimana kaum Khawarij? Enak aja, tinggal ambil ayat, ambil hadis, kemudian ditampilkan semuanya sendiri. Gak cukup di dalam agama hanya kembali kepada Quran dan hadis. Karena Quran maupun hadis bersayap, punya sekian makna. Untuk memahaminya dengan pemahaman yang benar, seperti dikehendaki oleh Allah, apa yang Allah maksud dalam ayat ini? Apa yang Rasulullah SAW kehendaki dalam hadis ini? Tidak ada lain pegangannya kecuali pemahaman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Generasi yang menyaksikan turunnya wahyu tahu ayat itu kapan turun, di mana turun, kenapa turun, apa sebabnya. Tidak paham betul mereka apa yang dimaksud dalam ayat-ayat Quran. Mereka generasi yang selalu bersama Rasulullah SAW, keluar, masuk, pergi, mungkin, sasar. Mereka bersama Rasulullah. Tahu kapan Rasulullah sadarkan, di mana, kenapa Rasulullah sadarkan. Apa situasi dan kondisi yang melatar belakangi. Sehingga pula mereka menjadi umat yang paling mengerti apa yang disadarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak, tidak akan ada persatuan. Tidak akan kaum muslimin bisa sama agamanya. Apa dasar untuk bersatunya? Apa dasar untuk mereka bisa sama? Sementara masing-masing akan memahami Quran, memahami hadis dengan pemahamannya masing-masing. Persatuan mereka. Hanya satu alternatif. Hanya ada satu jalan, kebenaran, kembali kepada salafus sholat, para sahabat Rasul, para tabi'in dan para ulama yang mengikuti mereka. Kembali kepada ayat, di dalam ayat ini, ada pendapat dari sebagian ulama bahwa wanita yang haid itu, yang sedang haid, berkewajiban untuk mandi di setiap waktu sholat. Kemudian dia wudhu, kemudian menghadap kiblat dan duduk berzikir kepada Allah. Kewajibannya mandi, kemudian wudhu di setiap waktu sholat, kemudian dia menghadap kiblat duduk dan berzikir kepada Allah. Diriwayatkan ini dari Makhul dan Muqbal bin Amir. Tapi ini pendapat yang sangat ganjil dan salah istihad dari mereka, Allah ampuni mereka, dan menyalahi ijma' kesepakatan para ulama. Dia tidak berkewajiban apa-apa. Tidak berkewajiban mandi, tidak berkewajiban wudu, apalagi untuk menghadap kiblat kemudian berzikir kepada Allah. Mungkin maksud mereka berdua sebagai pengganti sholat, karena dia tidak berkewajiban sholat, cukup mandi, wudhu, kemudian menghadap kiblat berzikir. Tapi kalau itu memang kewajibannya, kalau itu yang memang menjadi kewajiban seorang wanita yang tidak haid, atau paling tidaknya kalau itu baik, afdal untuk dia lakukan di mata haidnya, pasti akan di ajarkan oleh Allah, pasti akan diajarkan oleh Rasulullah. Dan tidak satu pun ada ayat atau hadis dalam masalah itu. Dapat mereka tertolak bagaimana kesepakatan para ulama yang menyatakan wanita haid tidak berkewajiban apa, tidak berkewajiban mandi setiap waktu sholat, tidak berkewajiban wudhu, tidak berkewajiban menghadap kiblat setiap waktu sholat. Di dalam ayat ini Allah sebutkan kul huwa ada, katakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, haid itu ada gangguan, yaitu sesuatu yang di wanita sendiri sakit, terganggu dengannya. Demikian pula apalagi yang lainnya. Selain wanita yang mengalami haid juga terganggu dengan darah ini, karena aromanya, juga pandangannya yang jelek. Oleh sebab itu merupakan sesuatu yang sama sekali tidak beradab yang terkadang dilakukan oleh wanita ketika mereka buang pembalut yang menutupi tempat keluarnya haid, buang sembarangan. Walaupun itu jembat sampah, tetapi dalam keadaan terbuka, orang mungkin lewat, mungkin melihat sesuatu yang jauh dari adab, bertentangan dengan akhlak Islam yang mulia. Sebenarnya dia tutup, dia ikat rapat-rapat, dalam tas kresek, atau yang semisalnya, semua orang tidak terlihat. Tidak tahu kalau itu bekas tempat yang kotor, ada tapi yang jelek. Dan ada di sini yang dimaksud kinayah tentang sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa haid adalah ada penyakit darah yang kotor. Fakta di Indonesia abil mahi. Dari ayat ini kemudian sebagian ulama pegangan, tentang pelarangan menjimati istri yang mustahal, bukan haid, tetapi istri Allah, darah yang keluar tadi akibat pembuluh darah yang pecah, bentuk darah yang ketiga, dia bukan haid. Yang wanita tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, namun tidak boleh kata para ulama atau sebagian ulama untuk suaminya berhubungan jima dengannya, karena darah keluar dari sang istri. Kata mereka setiap darah itu ada, seperti Allah sebutkan, kul huwa ada, itu kotor, jelek. Juga kata mereka wajib untuk dicuci ketika darah itu mengenai pakaian atau badan, mengenai tubuh atau pakaian wajib dibersihkan. Kalau sudah itu kata mereka dilarang si suami untuk hubungan dengan istrinya ketika istihadah. Adapun sholat, mereka sebutkan ini memang sunnah. Hadis Rasulullah SAW menunjukkan dia tetap berkewajiban sholat. Hukumnya sama seperti orang yang terkena elephant bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang terkena penyakit leher, kencing terus yang dia dari ini. Makhluk, dia punya hukum, tetap dia berkewajiban sholat, walaupun dalam keadaan air seninya terus keluar. Hanya saja dia berusaha membersihkan itu, dia tutupi sebisa mungkin, atau dengan cara apa, mungkin di masa sekarang ada yang semacam kateter lebih membantu. Tetap di waktu setiap sholat dia berkewajiban sholat. Udur baginya. Dan demikian pula ini. Udur si wanita. Istihadah. Keluar terus darah jadi henti. Dan itu bukan darah haid. Tentang sholatnya tetap dia berkewajiban sholat. Tadi yang dilarang tentang permasalahan jima. Demikian pendapat Imam Ibrahim An-Nafa'i di kalangan tabi'in. Juga Sulaiman Ibnu Yasar dari fuqaha sab'ah dari tabi'in. Juga pendapat Imam Hakam Ibn Uyainah, Amir bin Syarafin, Syahbi, Muhammad Ibn Sirin, dan Zuhri. Ini pendapat mereka yang menyatakan larangan untuk jima. Demikian pula diriwayatkan ini pendapat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jumhur ulama menyebutkan wanita mustahadhah yang keluar darahnya, dan itu bukan darah haid, tetap puasa, sholat, sholat, kalau di umroh atau haji, dan boleh baca Quran, dan boleh suaminya menggaulinya. Ini pendapat jumhur ulama, dan ini menjadi pendapat Imam Malik rahimahullah. Bahkan beliau menasihati atau menganjurkan kepada para fuqaha, para ahli ilmu untuk berfatwa dengan ini. Bagaimana ini pendapat jumhur mayoritas ulama Islam. Walaupun kata Imam Malik darahnya banyak. Tapi ya, yang dilarang oleh Allah di dalam Quran, fahtazilun nisa'a fil mahid, yang dilarang para suami untuk menjinai istrinya ketika itu haid. Dan ini mustahabah bukan haid. Beda hukumnya. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau sebutkan lebih harus menangi untuk suaminya tidak menjimainya. Lebih aku senangi kalau si suami tidak menjimainya. Kecuali kalau masa istihara istrinya terlalu lama. Kecuali ketika masa istiharanya berkepanjangan. Suaminya untuk kebutuhan biologis bagi seorang lelaki, bagi seorang suami. Kalau terlalu lama, maka tidak mengapa kata Allah. Tapi kalau itu cepat atau tidak terlalu lama, lebih harus senangi. Dia pun tidak mengharumkan, tetapi lebih baiknya selama itu jarak keluar, suaminya tidak menggaulinya. Pendapat semacam ini pula diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, la baksa an yusidaha zawjuha. Boleh wanita isi Allah itu digauli suaminya. Walaupun kata Ibn Abbas, dalam keadaan jarak itu keluar dari tempatnya. Di tempat keluarnya anak. Dan ini dikuatkan pula oleh Imam Ibn Abdul Ghaz rahimahullah. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Karena darah haid itu ada, Allah sebutkan kotor, jelek. Atau Allah sebutkan jauhi istri-istri kalian ketika mereka haid. Di hari-hari mereka yang mengalami haid. Maksud dari larangan ini hanya jima fakta zilun nisa. Jauhi istri kalian yang dimaksud hanya menjauhi jinahnya. Itu larangan untuk bersetubu dengan istrinya selama haid. Hanya itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga Abidah. Al-Dalbani, rahimahullah, dari Tabi'in. Nah, mereka bahwa kewajiban seorang suami ketika istrinya sedang haid untuk menjauhi tempat tidurnya. Ini tidak berdekatan dengan istrinya. Mungkin karena khawatir terjerumus melanggar larangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendekati istrinya, tidak tidur bersama, tapi ini menyalahi apa yang disepakati oleh para ulama Islam dan bahkan Yahudi, mereka mengharamkan untuk dekat dengan istri mereka ketika haid. Tidak boleh ke rumah, tidak boleh ke kamar, makan bersama pun tidak boleh. Dan itu ajaran atau warisan Yahud. La'anahumullah. menciptakan Bibi Ibnu Abbas, itu Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, membantah keponakan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anha. Maimunah katakan, "Araghibun anta an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apakah kamu membenci, menyalahi sunnah ajaran Rasulullah SAW yang membolehkan seorang suami bermesraan dengan istrinya dalam keadaan haid, karena yang diharamkan hanya jima? Adapun Imam Malik, Syafi'i, Auza'i, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan banyak para orang lain, mereka menyatakan boleh bagi suami untuk bermesraan dengan istrinya di atas sarung istrinya atau kain bagian bawah. Jadi kalau dia mau berjumbu dengan istrinya, hendaklah si istri diperintahkan untuk menutupi bagian bawahnya dengan sarung atau jari yang semisalnya. Kemudian si suami boleh berjumbu dengannya di atas kain tersebut, di atas bagian tubuh wanita tersebut. Mereka berpegangan dengan hadis Rasulullah SAW. Mayakilul ini imra'ati wa hiya haid. Apa yang dihalalkan untukku dari istriku yang sedang haid? Kata Rasulullah, "Lita syukka alaika izaraha thumma sya'naka bi'a'laha." Hendaklah istrimu mengikat kain di bawahnya, dan yang di atas itu terserah kamu, boleh kamu nikmati. Demikian pula perintah Rasulullah kepada Aisyah ketika beliau haid, "Shuddi ala nafsiki izarati tsumma udi ila madja'iki." Pakai kain bawah, kain bagian bawahmu, macam sarung, kemudian kembalilah atau berbaringlah di tempat tidurmu. Adapun Imam Sufyan Ats-Tsauri, Muhammad Ibn Hasan, dan beberapa ulama Syafi'iyah, mereka sebutkan bahwa yang dijauhi hanya tempat keluarnya darah. Yang diharamkan atau yang dijauhi oleh seorang lelaki hanya tempat keluarnya darah. Karena Rasulullah sebutkan dan berlalu hadis, "Ikna'u kulla syai'in illa nikah." Lakukan segala sesuatu pada istrimu yang sedang haid kecuali nikah. Ini jima. Jangan kamu jima dengannya karena itu haram. Dan ini menjadi pendapat yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Demikian pula Mas'ud Ibn Ajdah bertanya kepada Aisyah, apa yang dihalalkan seorang suami dari istrinya yang sedang haid? Jawab Aisyah, "Kullu syai'in lal fadj." Segala suaminya halal kecuali tempat keluarnya darah. Kata para ulama, mereka pun yang menyatakan yang dihalalkan itu sarung ke atas, itu pendapat mereka berdasarkan ikhtiyar, demi menjaga-jaga saja. Khawatir kalau orang tidak tahan dan bisa melanggar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, maka dibatasi. Boleh baginya yang di atas, adapun dinyatakan itu sebagai syariat, sebagai hukum Allah Subhanahu wa Taala, tidak. Karena yang Allah haramkan hanya tempat keluarnya darah, dan hanya itu. Selain itu boleh dan halal bagi seorang suami untuk berjumpa dengan istri yang sedang haid. Tentunya para ulama membahas hukum haid, istihadah, nifas, demikian banyak masalah yang bercabang dari masalah ini karena banyak hukum terkait padanya. Hukum sholat, puasa, qadanya, dan perkara yang juga sangat penting yaitu jima, hubungan suami istri dan hukum-hukum lain yang terkait dengannya, awal, baca Quran, dan yang lain-lain. Oleh sebab itu, para ulama jelaskan dan diperinci masalah hukum dan pembahasan ini. Dan oleh sebab itu, para ulama Islam sampai mengkhususkan dalam setiap, hampir setiap kitab ahkam, setiap kitab fikih khusus masalah haid. Hadis atau ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul menjelaskan para ulama tentang masalah ini. Satu bab khusus tentang haid, hukum-hukumnya, tentang nifas, hukum-hukumnya. Karena sangat penting masalah ini, urgen sekali. Maka jahil orang-orang yang menganggap bahwa pembahasan ini terlalu bertele-tele atau tidak begitu penting untuk dikaji dan dipelajari secara lebih mendetail. Syekh Ibnu Taimiyah sendiri, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sampai menulis satu karya khusus Darul Nikah At-Tabi'iyah, Darah Wanita. Kalau dilihat secara utang, darah haid, darah istihadah, darah nifas, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan ini. Jadi itu orang-orang yang tertipu, yang tidak menahu, tidak tahu menahu tentang syariat Allah, jauh dari ajaran Rasul SAW, menganggap ini pembahasan yang terbelakang. Mereka kesibukan dan yang lebih asik bagi mereka adalah pembahasan politik. Kalau yang dibahas itu masalah kekuasaan, masalah pemerintahan, bicara jam-jaman sekian hari, sekian pekan, sajian khusus, buku khusus, nggak masalah bagi mereka, asik mereka. Mereka anak itu nggak agama. Tetapi yang menjadi syariat Allah, ajaran Rasul SAW, mereka kopi kepadanya. Makanya mereka sifati ulama-ulama Islam, para imam, rahimahullah, yang mengajari kita agama. Mereka juluki ulama-ulama haid wal nifas. Mereka itu ulama-ulama haid dan ulama nifas. Karena ahlinya itu. Maksudnya untuk tahu tentang propaganda kaum Nasrani untuk menguasai makar dan permusuhan Zionis internasional Yahudi, mereka nggak tahu, nggak ngerti, kampungnya terbelakang, nggak ngikuti apa yang sedang dihadapi oleh umat ini. Mereka taunya haid dan nifas, ulama haid dan ulama nifas, ya miskin, kasihan. Jahil kamu. Tidakkah kamu tahu ini berkaitan hukum agama? Istri kamu kelak kalau kamu beristri. Ibu kamu, saudara kamu yang wanita, bibi kamu, anak kamu kalau kamu punya anak wanita. Berkaitan dengan sholatnya yang merupakan hukum Islam. Puasanya yang hukum Islam. Jima suaminya. Dan hukum-hukum Islam yang lainnya. Kalau tidak dimengerti secara benar permasalahan ini, orang bisa melanggar yang diharamkan oleh Allah, bahkan meninggalkan perkara yang sangat penting, sholat dan puasa, atau dilakukan puasa dan sholatnya. Karena dia mengerti hukum haid, hukum nifas, fikih. Orang yang kasihan ini. tidak menyadari kalau dirinya sangat butuh kepada permasalahan ini. Itulah kondisi setiap orang yang jauh dari ini, menganggap apa yang ada di depan matanya dari perkara dunia itu yang penting, itu yang harus dipelajari dan dibahas seluas mungkin. Secara perkara agama dia pilihkan hobi dan mikir dengan agamanya sendiri. Soalkalah orang-orang semacam itu, sallallahu alaihi wasallam, menyebutnya insyaallah akan depan. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Bersamanya rumah, atap, kamar, makan dan minum bersamanya. Dilihatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahmuruni fa'alqil ra'sa wa ana haid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menyuruhku mencuci atau memandikan kepala beliau dalam keadaan aku sedang pembatang bulan. Wa kana yastaqiu fi hijri wa ana haid, dan biasa pula Rasulullah SAW bersandar di pelukan Aisyah radhiyallahu anha juga dalam keadaan Aku kata Aisyah sedang haid. Saya qra'ul Quran dan beliau pun membaca Quran di pangkuan atau di pelukan Aisyah. Demikian pula di Sahih Muslim kata Aisyah, "Kuntu ata'arraful harta wa ana haid." فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمه فيه. Aku pernah ketika haid, ketika datang bulan, beliau menggigit daging, ini makan daging, kemudian aku berikan daging itu kepada Rasulullah SAW, potongan daging itu agak besar dan diberikan kepada Rasulullah. Maka kata Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan mulutnya menggigit di tempat yang dekat gigitanku. Beliau meletakkan mulutnya di bekas gigitanku, kata Aisyah. Dalam keadaan Aisyah haid. Wa ashrabu syarab fa unawilu wa yad'u kamahu fil mawdi' alladhi kuntu ashrab. Dan aku juga, kata Aisyah, minum minuman, lalu aku berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau juga meletakkan mulutnya di tempat dekat mulut Aisyah. Radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anha, sallallahu ala Nabi Muhammad. Menunjukkan halalnya seorang suami bermesraan dengan istrinya segala sesuatu yang itu termasuk tamattu, karena yang diharamkan hanya satu tempat, tempat keluarnya anak, farji. Hanya itu yang diharamkan oleh Allah, hubungan nikah, hubungan jima. Ketika seorang istri atau seorang wanita sedang menstruasi. Dan ini di sisi lain tentunya menunjukkan kecintaan dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para istrinya, mesranya beliau alaihi salatu wassalam kepada istrinya, contoh betapa beliau memuliakan istri-istrinya, mencintai mereka hingga sedemikian rupa harmonisnya. Sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat Abu Dawud dibawakan oleh beliau juga dari Aisyah, "Kuntu ana wa Rasulullah Nabi fi syiharil waqf." Aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di satu selimut, ini tidur berdua dalam satu selimut. Wa inni haidun haidun tamis, dalam keadaan aku sedang haid, kata Aisyah. Aku sedang haid dan keluar darah itu dari dia, kayaknya wanita yang sedang menstruasi. Fa in asabahu minni syai' وَكَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَحْدِهُ وَإِنْ أَصَابَهَا يَعْنِ تَوْبَهُ شَيْءٍ وَكَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَحْدِهُ وَكَلَّفِهِ. Kemudian kata Aisyah, kalau beliau Rasulullah SAW terkena sesuatu, yang dimaksud terkena darah, karena mungkin banyak darah head wanita keluar, terkadang terkena pakaian suaminya karena dekat dengan Rasulullah SAW satu selimut. Dan telah lalu riwayat Rasulullah SAW di pangkuan Aisyah, di pelukan Aisyah, bahkan beliau letakkan kepala atau pipi beliau di paha Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sangat dekat sekali. Sehingga kalau kata Aisyah darah itu terkena pakaian Rasulullah dan darah itu tentunya najis, beliau mencuci tempat yang terkena darah itu dan tidak melebihi. Artinya tidak mencuci semua pakaiannya. Itu melampaui batas. Sesuatu yang tidak perlu. Cukup disucikan, dicuci tempat atau bagian yang terkena darah. Hanya itu yang dibersihkan. Karena hanya itu yang ada. Kalau kemudian semua pakaiannya dicuci, artinya yang terkena misalnya lengannya, nggak kemudian pakaian itu secara utuh direndam dalam air, sabun, dan seterusnya. Itu yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, dalam Abu Dawud pula dalam sunannya, kata Aisyah, "Kuntu idah kittu nazaltu anil mital alal khatir falam nakrub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam nadnu minhu syaih walam nadnu minhu hatta nadhur." Aku kalau sedang haid, aku turun dari tikar dan tidak mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berdekatan dengan Rasulullah sampai kami suci, para istri kalau sedang haid, tidak mendekat kepada Rasulullah sallallahu sampai suci. Riwayat ini disebutkan oleh para ulama dilarikan kepada tanazzuh, ikhtiyat, menunjukkan mundab, ikhtiyat, berjaga-jaga saja. Tanazzuh, menjaga diri atau agar tidak melanggar yang haram, agar tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita tidak mendekat terlalu. Bukan berarti kemudian itu haram, karena hadis jelas di Sahih Muslim, juga di Abu Dawud sendiri, Rasulullah SAW terkadang juga dekat kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sebagian ulama lain menyebutkan bahwa yang dihalalkan dalam syariat, seorang suami berhubungan dengan istrinya, yang itu dibatasi di bawah pakaian bawahnya, di bawah sarung atau pakaian bawah istrinya. Sebagaimana dalam Bukhari Muslim, dalil mereka dari Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah, kana Nabi SAW idha arada an yubashir imra'atan min nisa'ihi amaraha fattazarat wa hiya haid. Kata Maimunah radhiyallahu anha, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berhubungan dengan istrinya yang sedang menstruasi, maka beliau perintahkan istrinya untuk bersarung, menggunakan sarung atau kain menutupi bagian bawahnya. Ya iya haid, kalau keadaan istrinya haid, lalu beliau pun bercumbu dengannya. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Sa'ad al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yahilluni min imra'ati wa hiya haid?" Apa yang halal bagiku dari istriku dalam keadaan dia sedang haid? Qala ma fawqal izar, Ya Rasulullah SAW, yang halal bagimu yang di atas sarungnya, di atas bagian bawahnya. Mungkin istri menggunakan sarung atau mungkin jarit dan yang semisalnya menutup bawah, maka dihalalkan bagi suaminya yang di atas itu. Dia berjumbu dan melakukan segala yang dia inginkan dari istrinya. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Mu'adz bin Jabal, sa'atu Rasulullah amma yahilluli min imraati wa hiya qa'id. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang yang dihalalkan bagiku dari istri yang sedang haid. Qala ma fawqal ijar wa ta'affuf an dhalika afdal. Kata Rasulullah, yang halal bagimu yang di atas sarungnya, sarung istri, dan bertakabur menjaga diri tidak sampai melakukan itu lebih afdal. Hadis-hadis ini kemudian dipegangi oleh mereka bagian para fuqaha yang menyatakan yang dihalalkan itu bagi seorang suami yang di atas jarit, di atas sarung istrinya. Dan ini salah satu pendapat, salah satu riwayat dari madhab Imam Syafi'i sendiri rahimahullah. Dan dikuatkan pendapat ini, dirojekkan oleh ulama-ulama Iraq dan yang selainnya. Bagi mereka yang menyatakan pendapat ini, kalau wanita atau seorang istri ketika haid, haram untuk dijauhi jima pada perginya. Maka diharamkan menurut mereka sesuatu yang bisa mengarah ke sana. Dikhawatirkan sangat kalau seseorang melakukan hubungan atau berjumbu atau melampiaskan syahwatnya kepada istrinya walaupun bukan pada farjinya tapi di dekat-dekat itu, di pahanya atau yang sekitarnya, apa mereka dikhawatirkan untuk dia jatuh ke sana, mendekati tempat yang diharamkan oleh Allah. Yang itu, tempat itu jelas ijma' disepakati para ulama tentang haramnya. Kemudian, kalaupun itu terjadi, maka ini permasalahan tentang kafarah. Dia wajib, apakah wajib disilapkan tentunya, apakah wajib dia untuk bayar kafarah, tebusan, untuk menghapus dosanya, apakah cukup istighfar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah tentang seorang suami yang jima dengan istrinya, menggauli istrinya dalam keadaan haid, menggauli dalam artian jima, memasukkan timbanya ke dalam sumur. Kata Rasulullah SAW, ya tasaddaq bidinar au bidinar. Hendaklah dia bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar. Di riwayat Tirmidzi, idza kana daman ahmar fa dinar, wa in kana daman ashfar fa nisfu dinar. Kalau darahnya sedang merah, hitam-hitaman, artinya itu di awal-awal hari haidnya. Darah sedang kotor-kotornya, sedang banyak-banyaknya keluar. Dan tentunya banyak membawa penyakit, darah kotor. Jadi kata medis pula, kedokteran, hal itu sangat berbahaya. Tentunya ketika orang itu bertubuh, bagian alat vital lelaki terbuka saluran keluarnya sperma. Kalau itu sedang di dalam pergi istrinya yang sedang haid, besar kemungkinan darah haid itu akan terserap masuk ke dalam zakar suaminya yang laki. Dan itu wal'iyahubillah akan banyak menimbulkan penyakit peradangan dan penyakit-penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Wal'iyahubillah. Darah ini darah kotor, darah penuh penyakit, makanya warnanya pun hitam, baunya pun tidak sedap, dan tidak seperti darah wajarnya, darah kental dia, bau. Alhasil, seperti Allah sebutkan dalam Quran, kul huwa adza, haid itu adza, sesuatu yang jelek, sesuatu yang kotor, penyakit. Fa'tazilun nisa, makanya jauhi kata Allah wanita, jauhi istri kalian, jangan dijinai ketika mereka haid. Nah, kalau di awal-awal haid karena itu sangat kotor, maka diperintahkan untuk bersedekah dengan satu dinar. Kalau jaraknya sekening-keningan, artinya itu di akhir-akhir hari-hari haidnya sudah hampir lewat, mulai mengumil untuk kemudian bersih, maka sedekahnya adalah setengah dinar. Sebagian ulama lain menyatakan itu melihat kemampuan orang. Kalau dia orang yang mampu, punya harta, dan melakukan pelanggaran ini, jima pada istrinya yang sedang haid, maka dia bersedekah dengan satu dinar. Kalau dia tipe orang yang tidak mampu, kelas ekonomi lemah, maka kalau dia melanggar ini, hukumannya kafarat tebusannya adalah setengah dinar. Jadi, sebagian ulama menafsirkan antara satu dinar atau setengah dinar itu. Ada yang mengatakan dilihat waktunya, kapan. Kalau di awal-awal haid, maka satu dinar. Kalau di akhir-akhir haid, setengah dinar. Yang lain menyatakan kalau dia orang mampu, satu dinar. Kalau tidak mampu, setengah dinar. Adapun dinar dalam pengertian fisik di masa kita sekarang, nilai satu dinar itu 4/4 gram emas. Satu dinar 4/4 gram emas. Kalau dihilangkan, gramnya berapa? 200. In plus dari 200, 850 ya. Sekitar 850.000. Itu kafarah yang harus dia keluarkan sedekah kalau melanggar keharaman yang Allah haramkan dalam ayat ini. Menggauli istri jima ketika dia haid. Atau setengah dinar bagi yang tidak mampu. Jadi 425.000. Tentang haid ini, diselisihkan oleh para ulama batasannya. Fuqaha Madinah mereka katakan haid itu tidak akan lebih dari 15 hari. Haid wanita mengalami menstruasi tidak mungkin lebih dari 15 hari. Bisa 15 hari atau kurang dari itu, di bawah itu. Sehingga menurut mereka kalau terus menerus keluar darahnya lebih dari 15 hari, itu hukumnya bukan haid namun istihadhah. Dia suci ketika lebih dari 15 hari. Suci dan berkewajiban untuk sholat dan puasa. Tinggal menutupi kalau sholat, dia bersihkan dan dia tutupi bagian tempat keluarnya darah. Rapat-rapat, baik-baik ditutup. Ini dia sholat. Dan ini mazhab Imam Malik, Ibnu Anas, dan para ulama yang bersama beliau. Di riwayat lain, Imam Malik sebutkan bahwa haid ini tidak ada batasannya. Batasan minimal tidak ada, batasan maksimal pun tidak ada. Tetapi hal itu dikembalikan kepada wanita itu sendiri. Hukumnya kembali kepada para wanita yang mengalami haid itu sendiri. Yang dijadikan patokan adat kebiasaan muslimat di daerah tersebut atau muslimat wanita-wanita keluarganya. Bibinya, ibunya, kakaknya, adiknya yang wanita, mereka yang jadi patokan. Tidak harus 15 hari, tidak harus kurang dari itu atau tidak mungkin lebih dari itu. Menurut Imam Qurtubi yang salah seorang ulama Malikiyah, sepertinya Imam Malik rahimahullah mencabut fatwanya yang pertama yang menyatakan tidak mungkin lebih dari 15 hari. Di pendapat beliau yang kedua, beliau lebih memilih bahwa haid itu tidak ada batasan maksimalnya maupun minimalnya. Kembali kepada para wanita itu sendiri. Kembali pada adat, kebiasaan yang ada di daerahnya atau wanita-wanita keluarganya. Adapun Imam Muhammad ibn Maslamah Al-Qa'nabi, beliau menyatakan minimal waktu suci bagi seorang wanita 15 hari. Minimal waktu suci bagi seorang wanita 15 hari. Dan ini pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan beberapa fuqaha yang lainnya. Hal ini kata mereka karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan iddah wanita yang ditalak, kalau mereka itu masih haid, Allah jadikan iddah mereka salah satu huruf, tiga huruf, tiga haid. Sementara iddah wanita yang ditalak, dia dalam keadaan sudah tidak haid karena terlalu kecil, belum balik, belum haid, atau karena sudah terlalu tua, sudah berhenti menstruasinya, Allah jadikan masa iddahnya 3 bulan. Adapun yang masih haid, masa iddahnya 3 haid. Maka sisi pendalilannya kata mereka, setiap kurut, karena wajah ikan matanya kurut, salah satu kurut, tiga kurut, satu kurut itu ganti dari satu bulan. Satu bulan, pasti di situ wanita mengalami suci dan haid. Maka kalau masa haidnya kurang, artinya kecil, hanya beberapa hari, otomatis masa sucinya lebih banyak. Dan kalau haidnya 7 hari misalnya, maka sucinya berarti 23 hari. Kalau haidnya 5 hari, berarti masa sucinya 25 hari. Dan demikian seterusnya. Sebaliknya, kalau masa haidnya banyak, maka otomatis pula masa sucinya berkurang. Kalau haidnya 15 hari, maka masa sucinya juga 15 hari. Kata mereka, ketika kita ketahui mayoritas atau batasan maksimal haid itu 15 hari, di sisi lain dalam masalah sucinya, maka wanita juga mengalami masa suci minimalnya 15 hari. Sehingga dengan itu sempurna bulan baginya. Sebagai batasan atau penghitungan waktu iddah. Dan ini data mereka yang ma'ruf, yang masyhur dan dominan pada wanita secara umum. Hampir keseluruhan wanita seperti ini, itu jibilah mereka. Itu ciptaan mereka dan dikuatkan di dalam ayat-ayat Quran dan sunnah Rasul SAW. Mayoritas atau maaf, minimal wanita itu suci 15 hari. Itu minimalnya. Bagi mereka tentunya tidak mungkin seorang wanita menjalani hari-hari sucinya kurang dari 15 hari. Dengan itu, bahasa lainnya nggak mungkin haid itu lebih dari 15 hari. Nggak mungkin haid lebih dari 15 hari. Ini tadi pendapat Syafi'i, Abu Hanifah, Tsauri, dan dikuatkan oleh Taghdadiyyin dari para fuqaha. Di riwayat lain, Imam Syafi'i juga menyatakan, katakan minimal haid, satu hari satu malam. Sehingga sucinya 29 hari, kalau bulannya 30 hari. Dan batasan maksimalnya, kata beliau, 15 hari. Riwayat ketiga dari Imam Syafi'i sendiri, sama seperti Imam Malik, syekh beliau, guru besarnya. Bahwa Imam Syafi'i menyatakan itu dikembalikan kepada adat wanita, kebiasaannya. Tidak ada batasan minimal, tidak ada batasan maksimal. Tetapi dilihat dan dikembalikan kepada kehukuman wanita yang ada di satu masa, di satu daerah, atau keluarga-keluarga dekatnya. Yang menjadi patokannya berapa batasan wanita itu menjalani haid. Ini beberapa pendapat para ulama yang menyebutkan tentang batasan haid bagi para wanita. Disebutkan pula oleh riwayat dari Imam Syafi'i, kalau haid itu kurang dari sehari semalam, kurang dari sehari semalam, nggak sampai sehari semalam. Hanya beberapa waktu misalnya antara zuhur dengan asar saja, selesai setelah itu. Maka menurut beliau ini dihukumi istihadah, bukan haid. Tetapi istihadah di riwayat hadis disebutkan itu rafdah, godaan syaitan. Syaitan merusak saluran darah pada wanita karena dia seperti Rasulullah sabdakan mengalir bersama aliran darah manusia di dalam tubuhnya. Dia jadi majradam ala bani Adam bersama saluran darah ya ada. Digoda si wanita ini, salah satu pembuluh darahnya dipecahkan oleh syaitan. Sehingga keluar dari tempat keluarnya anak. Sehingga dia bingung. Dan itu yang diinginkan syaitan. Ini haid atau tidak. Karena permasalahannya kalau itu haid, dia akan tinggalkan sholat. Dia tidak akan puasa. Padahal itu para rukun yang sangat penting di dalam agama, sholat. Sehingga si wanita jauh dari Allah karena enggak sholat. Kalau itu bukan haid, dosa besar dia meninggalkan sholat. Bahkan banyak di kalangan ulama menyatakan kafir orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Sekarangnya sangat genting, sangat penting wanita untuk mengerti dan tahu seputar masalah haid. Karena banyak hukum yang terkait dengannya, sholatnya, puasanya, tidaknya, ketika dia dicerai oleh suaminya, demikian pula masalah hubungan suami istri, pergaulan, ketika suaminya menginginkan dirinya, banyak hukum yang berkaitan dengan masalah haid. Perlu ditahami. Kata Imam Syafi'i, kalau kurang dari satu hari semalam, karena itu batasan minimal menurut beliau, maka itu istihadah dan bukan haid. Dan ini juga pendapat Imam Abdurrahman bin Amr al-Auza'i dan Imam At-Tabari al-Mufassir rahimahumullah. Di antara para ulama lain yang menyatakan haid itu minimalnya satu hari satu malam dan maksimalnya 15 hari, selain Syafi'i, Abu Hanifah, atau Ibnu Abi Rabah di kalangan tabi'in, Abu Thawr dan Imam Ahmad ibn Hanbal, termasuk murid Imam Syafi'i rahimahullah. Disebutkan pula dari syarah Muwatta Imam Malik rahimahullah, kalau wanita itu gadis, orang gadis, dan baru mulai mengalami masa haid, baru pertama kali, maka hendaklah dia itu artinya tidak sholat. Di awal dia melihat darah. Ini menurut Imam Syafi'i. Sampai 15 hari. Kemudian dia mandi dan mengulangi sholatnya selama 14 hari. Mengulangi sholatnya setelah mandi selama 14 hari. Namun kata Imam Malik, dia tidak mengkodok sholat. Tidak membayar sholatnya selama 14 hari. Hanya saja suaminya menahan. Artinya tidak menggaulinya. Tidak jimah dengannya. Ini membatin ikhtiar. Jaga-jaga. Dia tidak mengkodok sholat bukan berarti kemudian dia teranggap tidak haid, kemudian halal bagi suaminya, tidak. Seperti Imam Syafi'i katakan, dia ulangi sholat bukan berarti dia suci dan boleh suaminya menggauli. Nah, mimbabil ikhtiyat, untuk jaga-jaga suaminya, kalau memang ditakdirkan orang nikah dengan gadis yang baru pertama kali dia haid dan pernikahannya, maka suaminya tahan, tidak berhubungan dengannya. Adapun dari Imam Ziyad, dari Imam Malik, bahwa sama seperti pendapat beliau yang tadi, yang kedua, si gadis ini meninggalkan sholatnya sebatas hari-hari yang sama dengan gadis-gadis sebayanya. Dilihat di daerah dia atau gadis-gadis di keluarganya, keponakannya, misanannya, sepupunya, atau siapanya, sebaya dia. Berapa hari mereka haid? Kalau mereka haid misalnya 7 hari, ya sudah, si gadis yang pertama haid ini juga meninggalkan sholat selama 7 hari. Dan ini dikeluarkan oleh Imam Atta dan At-Tawri rahimahullah. Adapun Imam Ahmad rahimahullah, beliau nyatakan bahwa yang pertama mengalami haid, gadis meninggalkan sholat hanya sehari semalam. Kemudian dia mandi dan sholat, hanya saja tidak didatangi suaminya, tidak dihubungi layaknya suami itu. Tapi dia wajib mandi dan wajib sholat. Adapun Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf menyatakan si wanita tidak sholat selama 10 hari. Kemudian dia mandi, sholat selama sisa harinya, yaitu 20 hari. Ini perselisihan para ulama tergantung situasi atau masing-masing wanita, satu beda dengan yang lainnya. Tadi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, kalau itu gadis dan pertama dia mengalami haid, maka dia seperti kata Ali bin Ziyad dari riwayatnya kepada Imam Malik, kembalinya yang jadi ukuran gadis-gadis daya dia. Ambil pelajaran dari mereka. Tidak boleh dia menutup diri atau malu, karena ini berkaitan dengan agamanya. Kakaknya atau adiknya atau sepupunya, teman-temannya. Berapa hari biasanya mereka haid, kemudian dia samakan dirinya seperti mereka. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah. Selanjutnya insyaAllah ke depan. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan, kelas.